Kalau Anda biasanya mengeluh-elukan seorang penyanyi yang betul-betul lemah lembut cantik, boleh dikata manis juga ya. Kita sambut saja Luciana Savara bersama Balaban.